Angkat sekali lagi gelas kawan. Singkirkanlah segala perbedaan. Putarlah sekali lagi gelas kawan. Kita kawan, bukan lawan. Kita gaspol tanpa ambiguitas. Yang jelas ku ingin segera menebas segala sekat yang membuat gerak ini terbatas. Putarlah sekali lagi gelasmu kawan. Putar sekali lagi kawan. Kita kawan, bukan lawan.